Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم، kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ad-dalilu ala anna hubbal ansar wa aliyyin radiyallahu anhum minal iman wa alamatihi. Bab dalil yang menjelaskan bahwasannya mencintai sahabat Ansar dan mencintai sahabat Ali ibnu Abi Talib, semoga Allah meridai mereka semua, termasuk bagian keimanan dan menjadi tanda kesempurnaan iman. وَبُغْضُهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ. Juga dalil bahwasannya membenci para sahabat Ansar, juga membenci Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, min عَلَامَاتِ النِّفَاقِ, termasuk tanda-tanda kemunafikan. Dari judul yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada Sahih Muslim di sini, menggambarkan kepada kita amalan hati yang bisa dijadikan sebagai tanda keimanan seseorang, juga tanda kemunafikan pada diri seorang hamba. Cinta sahabat Ansar, cinta kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah, termasuk tanda keimanan. Sementara benci kepada mereka, tidak senang dengan mereka, merupakan salah satu dari tanda kemunafikan. Tentunya, kecintaan kepada para sahabat Ansar, kecintaan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, mahabbah syar'iyah dengan kecintaan yang sesuai batas syariat. Kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menghormati mereka, meneladani mereka, menjaga kehormatan diri mereka, tidak menyebut nama sahabat Ansar dan sahabat Ali radhiyallahu taala anhum kecuali dengan kebaikan. Namun tidak menjadikan kita bersikap ghulu, berlebih-lebihan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah, ghulu terhadap sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa aradah, yang sejatinya sikap ghulu mereka sama sekali tidak menunjukkan kecintaan, tidak menunjukkan pujian, justru menunjukkan celaan kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa aradah. Sampai di antara mereka mengklaim bahwasanya Ali radhiyallahu taala an adalah ilah min dunillah, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian al-imamu Muslim rahimahullah akan menyebutkan 5 hadis dari 5 sahabat. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, kemudian Al-Barra ibnu Azib, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dan yang terakhir sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang insyaallah taala pada malam hari ini kita baca hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Oleh al-imamu Muslim rahimahullah, beliau menyebutkan 2 sanad untuk hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa aradah. Qala al-imamu Muslim rahimahullah, haddathana Muhammad ibnu al-Muthanna, qala haddathana Abdurrahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna, Imam Hujjah. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi, Al-Basri Al-Azdi, Abu Sa'id, min ashab Sufyan Al-Thawri, termasuk murid senior dari al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala termasuk imam min a'immatil hadith, katsirur riwayah, hujjatun, hafidhun. Beliau rahimahullah yatlubul hadith, mulai belajar mencari hadith pada usia belasan tahun. Ya, antara 16 sampai 19 tahun. Seusia antum. Ya, baru mulai belajar hadis. Dikisahkan sanibidina azani Allah wa iyyakum oleh Abu Amir Al-Aqdi, Abdul Malik ibni Amr Al-Basri, thiqatun ma'mun Abu Amir Al-Aqdi Al-Basri bercerita, kuntu sababan fi talabi Abdurrahman ibn Mahdi lil hadis. Aku adalah sebab yang menjadikan Abdurrahman ibn Mahdi al-Imam rahimahullah mulai tergerak untuk belajar hadis. Faqad kana yatba'ul qussas. Dulunya beliau senang mendatangi majelisnya para qussas. Qussas itu tukang cerita. Ya, senang mendatangi majelisnya tukang cerita. Apapun yang unik diceritakan tanpa diketahui sanadnya. Ya. Sanad mereka diawali dengan pada zaman dahulu kala. Gitu ya. Cerita memang asyik hanifidina azani Allah wa iyyakum. Abdurrahman ibn Mahdi karena masih muda, masih belia, sempat ngikuti majelisnya para tukang cerita. Ya, biasa digelar di pinggir-pinggir jalan atau di pasar pada hari-hari tertentu, hari-hari besar. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Memang ada orang yang kalau membawakan cerita itu enak didengar. Ya, ada orang yang pintar cerita, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang gak bisa cerita. Cerita yang tadinya lucu, kalau dia yang bawakan gak jadi lucu. Karena bulet. Ya, cerita kayak pidato. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ada yang pintar dalam membawakan cerita dari intonasinya, retorika, dan seterusnya. Ya, pokoknya asik kalau dia cerita. Nah, Abdurrahman ibn Mahdi sempat ikut dengan majelis yang semacam itu. Fakultu lahu. Maka aku katakan kepada beliau oleh Abu Amir Al-Aqdi Abdul Malik ibn Amr Al-Basri rahimahullah. Beliau memberikan nasihat kepada Abdurrahman ibn Mahdi. La yahsul fi yadika min haula syai'. La yahsul fi yadika min haula syai'. Engkau tidak akan mendapatkan apapun. Tidak akan mendapatkan kebaikan dari para tukang cerita. Wahai Abdurrahman. Ya, sia-sia usiamu. Tumpul kemampuanmu. Engkau biarkan potensimu hilang, dimakan usia dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan. La fid dunya wa la fil akhirah. Ya. Sejak saat itu, ya, fa'azima ala talabil hadis. Maka beliau pun sadar, kemudian bertekad untuk belajar hadis. Fasara imaman. Saat serius belajar hadis, beliau menjadi seorang imam terkemuka yang namanya sampai detik ini harum di tengah-tengah kaum muslimin. Nama beliau disebutkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid. Saat disebut nama beliau, siapapun yang mengucapkan akan menyertakan doa rahmat, rahimahullah. Dan itu berulang kali dibacakan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lantaran apa? Lantaran kiprah beliau, kemudian perjuangan beliau yang tidak sia-sia dalam belajar ilmu hadis. Sehingga antum yang mungkin kisahnya tidak jauh berbeda dengan Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Baru mulai belajar pada usia belasan tahun, jangan pernah menyerah. Menyerah itu adalah kata yang biasa digunakan oleh, mohon maaf, orang-orang lemah. Ya, kalau antum tidak mau disebut dengan orang yang lemah, maka jadilah sosok yang tangguh, kokoh, tak tertandingi. Ya, bagaikan semen Gresik. Ihsan fidina azani Allahu wa iyyaku. An Syu'bah, dari Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti, nazal al-Basrah. Ana Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr, dari Abdullah ibn Jabr. Al-Ansari, Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr, wakila Jabir. Nama kakeknya ada yang menyebut Jabir, ada yang menyebut Jabr. Tabi'iyun, seorang tabi'in. Mustaqimul hadith idza rawa anhu thiqatun. Mustaqimul hadith, baik hadithnya, sahih hadithnya. Idza rawa anhu thiqatun, kalau murid yang meriwayatkan darinya seorang rawi yang thiqah. Untuk di sini siapa muridnya? Syu'bah. Aman. Karena Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis. Abu Bustam Al-Wasiti rahimahullahu taala. Ya, enggak diragukan hafalannya, kemudian keimamannya, dan termasuk pakar dalam ilmu hadis. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk Abdullah ibni Jabir, beliau cucu dari sahabat Jabir ibni Ittiq. Ya, Jabir atau Jabir ibni Ittiq. Ain ta ya kaf. Ya, ain ta ya kaf. Jabir ibni Ittiq. Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kakeknya seorang sahabat, minas sabiqin al-awwalin, termasuk yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Lama aslama, ketika beliau masuk Islam, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bainahu wa baina Khabbab ibn al-Arat. Nabi alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara Jabir atau Jabir ibni Ittiq radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah dengan sahabat Khabbab ibnul Arad. Jabir ibni Ittiq sahabat Ansar, sementara Khabbab ibnul Arad sahabat Muhajirin. Dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Syahid al-masyahida kullaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikut serta dalam semua peperangan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Qala, Abdullah berkata, sami'tu Anasan, aku mendengar sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ayatul munafiki bughdul amsar, tanda seorang munafik benci kepada sahabat Ansor. Wa ayatul mu'mini hubbul Ansor. Dan tanda seorang mukmin yang sempurna imannya adalah cinta kepada sahabat Ansor. Waqala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi. Yahya ibn Habib al-Harithi, Abu Zakaria al-Basri, thiqatun ma'mun. Qala haddatsana Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid, yakni Ibn al-Harith, yaitu Khalid Ibn al-Harith, Abu Uthman, yuqalu lahu, beliau biasa digelari dengan Khalid as-Saduq. Khalid as-Saduq, Khalid yang jujur. Kita doakan yang bernama Khalid, ya, meneladani kejujuran beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, seorang muslim itu jujur, apalagi yang namanya Khalid. Itu ya, na'am. Khalid as-Saduq, ya, digelari dengan as-Saduq li sidqihi wa amanatihi, karena kejujuran dan amanahnya. Bukan berarti status dalam ilmu hadis, bukan status jarah wa ta'dil. Bisa dipahami? Aywa. Kalau secara ta'dilnya, hafizun hujjatun imam. Khalid ibnul Harith Abu Uthman rahimahullahu ta'ala, secara ta'dilnya hafizun hujjatun imam, termasuk rijal as-sahih. Hadisnya disahihkan. Tapi laqab beliau, julukan beliau, gelar beliau as-saduq. Naam. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yang awal, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Ana Abdullah ibn Abdullah, dari Abdullah ibn Jabir, sama dengan sanad sebelumnya. An Anas, dari sahabat Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, annahu qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, hubbul ansar ayatul iman, mencintai sahabat Ansar adalah tanda keimanan. Wa bughduhum ayatun nifaq, benci kepada sahabat Ansar adalah tanda kemunafikan. Baik. Ada sedikit perbedaan lafaz tapi maknanya sama. Ya, saling menguatkan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Fa fi hadzal hadits, dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, fadlul ansar, keutamaan sahabat Ansar. Ya, keutamaan sahabat Ansar. Lahum manakibu azimatun wa syarafun kabirun fil Islam. Sahabat Ansar memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang utama dalam Islam. Mereka adalah sahabat yang menjaga dan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diganggu oleh kaumnya. menerima dengan baik kedatangan sahabat muhajirin, mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang tulus. Ya, sehingga sahabat Ansar punya kedudukan yang harus diketahui oleh setiap muslim. Wa fihi ayuban, faedah yang kedua, al-amru bimahabbatil Ansar, perintah untuk mencintai sahabat Ansar. Kita harus cinta kepada mereka, bangga dengan mereka, menghormati mereka, dan meneladani. Kalau antum cinta, maka antum harus tahu lebih banyak tentang siapa saja sahabat Ansar. Ya, enggak hanya ngomong saya cinta sahabat Ansar, saya cinta sahabat Muhajirin, tapi enggak ada yang kenal. Dalam keadaan pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ngakunya cinta dengan para sahabat, tapi lebih mengidolakan para pemain bola. Itu ya. Itu. Lebih senang dengan pemain bola asal Argentina, Brazil, Portugal, Belanda, Perancis, Jerman, kan gitu ya. Ya toh, Belgia dan seterusnya. Ya toh? Ya benar, hafal betul. Padahal mereka notabene-nya kufar, kebanyakannya kufar. Ihsanifidina azani Allahu wa iyyakum. Giliran pahlawan yang sesungguhnya, yang seharusnya mereka idolakan untuk dijadikan teladan dalam hidup mereka, dijadikan contoh dalam mengamalkan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat, dalam hal ini secara khusus yang dibahas dalam hadis sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak mengenali illa qalila, kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Khanifidina zaniyallahu wa iyakum. Padahal kalau mau ditelusuri, banyak sahabat Ansar. Dan masing-masing mereka memiliki keutamaan. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihan. Yang kalau seandainya seorang muslim mau dengan jujur meneladani mereka, para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka akan berubah menjadi pribadi seorang muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan, lahir dan batin. Naam. Ketika antum sering didera perasaan futur, ya, hilang semangat, hilang gairah, hilang hasrat menuntut ilmu secara mendadak. Pagi hari masih semangat daras riyadhus salihin berapi-api, khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Masuk pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga, sholat duhur, sholat asar, menjelang maghrib, hilang semangatnya. Masuk sahih muslim, tatapan kosong. Ya, tidak ada gerakan, ihsanifidina azani Allah wa iyyakum, di atas lembaran kertas putih di hadapannya. Dia sekedar membuka kitab sahih muslim dalam keadaan bukan itu hadis yang dibaca. Hanya formalitas saja biar nampak terbuka kitabnya. Pasti tengok Kitabul Fitan misalnya. Ya, hampa, kosong, enggak bisa istifadah, sanifidina azani Allah wa iyyakum, secara mendadak hilang semangatnya. Ya, entah karena penyakit galau. Ya. Atau apapun itu, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, mendadak hilang. Akan bangkit semangat seorang mukmin, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau dia jujur mencari kebenaran, ketika dia melihat kembali bagaimana perjuangan para sahabat Ansar dalam membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memperjuangkan Islam. Ya, tumbuh semangatnya. Sari wami, hakala ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Fadal azan terlebih dahulu. Tayyib, kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus mencintai sahabat Ansor? Karena konsekuensi dari cinta kepada sahabat Ansor panjang. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Kata cinta itu tidak sesederhana kata. Tidak cukup antum hanya mengatakan saya cinta kemudian diterima pengakuan tadi. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Semua orang bisa mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila sama sekali enggak mengakui satu pun dari hubungan-hubungan yang diklaim tadi. Ya. Sebanyak apapun engkau mengaku, kalau tidak dibuktikan, maka itu hanya pengakuan semata. Nah, kita walala. Ya, harus diwujudkan sebagai bentuk kecintaan yang benar. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus mencintai para sahabat Ansor? Jawabannya, satu, husnu wafaihim bima ahadullaha wa rasulah. Sahabat Ansar adalah sahabat yang betul-betul jujur memenuhi janji mereka terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang belum pernah dijumpai kejujuran seperti kejujuran sahabat Ansar pada generasi setelah mereka. Saat mereka berjanji kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan mereka tepati. Nomor dua, iwa'uhum linnabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, kita harus mencintai mereka karena merekalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dari gangguan musuh-musuhnya. Tiga, nasruhum lin nabiy sallallahu alaihi wasallama ala a'daihi. Sahabat Ansar adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong nabinya alaihi salatu wassalam menghadapi gangguan musuh-musuh beliau. Zaman ad-da'fi wal usrah, sekalipun saat kondisi lemah dan susah, walaupun harga naik tidak jadi masalah. Mau BBM naik atau turun, kalau Rasul alaihi salatu wassalam butuh dibantu, mereka akan berikan bantuan. Walaupun kondisi paceklik, kemarau panjang, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, pasokan pangan mereka menipis, namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumandangkan seruan jihad fi sabilillah, sahabat Ansor dengan sukarela tidak sedikit pun menampakkan rasa keberatan mereka tampil sebagai para mujahidin yang gagah berani membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan generasi sesudah sahabat Ansar yang memiliki ketangguhan iman seperti mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ketika sahabat Ansar mengirimkan delegasi dua kali menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar mau hijrah ke kota Madinah, sahabat Ansar berjanji berani diambil baiat, berani diambil sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, mau menjaga, membela dan tidak akan lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat muhajirin, apalagi menelantarkan mereka. Dibuktikan ucapan tersebut di khanifidina azani allahu wa iyakum. Sahabat muhajirin datang, dipersiapkan tempat untuk mereka. Bahkan di antara mereka sampai memberikan istrinya. Ya, istrinya diberikan kepada saudaranya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kamu saya talak supaya nikah dengan sahabat fulan dari muhajirin. Mana di antara kita yang rela melakukan tindakan tersebut? Ya. Tidak ada. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Saat mereka kelaparan, ketika harus menjamu tamunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang ke rumah, ternyata tidak dijumpai kecuali makanan untuk anak mereka. Dalam keadaan sang ayah dan ibu malam itu belum makan, dikondisikan seolah-olah sudah kenyang dan dihidangkan makanan tersebut untuk menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana di antara kita, generasi sesudah para sahabat, yang mampu seperti itu? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jangankan untuk menjamu tamunya Rasulullah alaihi salatu wassalam, diminta ta'awun untuk nyapu masjid, kalau enggak dipanggil namanya, enggak nongol. Yurja li jamil ikhwati syabab, misalkan, ya. Ya toh? Kalau enggak dipanggil namanya enggak nongol. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Hanya urusan nyapu masjid, nyapu halaman makan, nyapu sakan yang manfaatnya untuk antum sendiri. Halo, kaum muslimin. Ya toh? Saat Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuarakan kewajiban jihad fi sabilillah, tidak ada seorang pun dari sahabat Ansar yang kemudian mengeluhkan, wahai Rasulullah, saya sudah terlanjur tanam kurma, waktunya panen, kalau terlambat dipanen rusak. Tidak ada. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Berangkat sekalipun statusnya seorang mu'arris, baru nikah. Ya, baru nikah. Bisa dipahami? Baru nikah. Kemarin nikah, sekarang dengar seruan jihad, berangkat. Khalifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau kita ngilang, ya, seruan yang ditujukan kepada kita bukan jihad di medan pertempuran yang mengorbankan harta, tenaga, waktu, dan nyawa. Tapi seruan yang ditujukan kepada kita jihad dalam bentuk talabul ilmi syar'i, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diharapkan nantinya antum sekalian menjadi penerus dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk deretan jajaran waratsatul anbiya. Ya, antum enggak diminta untuk berangkat melawan orang-orang kafir dengan senjata-senjata kita. Tidak. Peperangan antum dilakukan di mana? Dalam masjid yang Masya Allah dipenuhi dengan AC. Kurang apa? Kurang syukur. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Fasilitas luar biasa dimudahkan. Tapi masih banyak mengeluh. Ustaz, tolong kasih nasihat Ustaz untuk kami yang futur. Tidak ada gairah, tidak ada hasrat. Gimana caranya supaya thalabul ilminya enak tapi langsung pinter. Ustaz, gimana caranya belajar nahwu 7 hari langsung jadi si baweh. Gampang, ambil bantal, tidur. Bermimpilah seindah-indahnya menjadi si baweh. Ya, setelah itu bangun. Ya. Hakada ikhani fidina azaniyallahu wa iyakum. Jadikan para sahabat Ansar sebagai teladan. Malu kita untuk kemudian merengek dengan sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh para sahabat Ansar terdahulu dalam memperjuangkan Islam. Ikhani fidina azaniyallahu wa iyakum. Pemuda-pemuda di kalangan Ansar adalah pemuda-pemuda yang sangat mencintai agama mereka. Bangga dengan agama mereka. Dan betul-betul benci kepada tokoh-tokoh kekufuran yang menghina Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum tahu kisah kematian Abu Jahal. Dibantai oleh dua pemuda Ansar, ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum, yang belum mampu mengangkat pedangnya. Ya, diseret, ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum, di tanah. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bangganya dengan agama yang mereka peluk, menjadikan sosok pemuda yang pemberani. Jangan malah sebaliknya. Ngakunya muslim. Cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tapi malu menampakkan sunnah beliau. Lebih bangga kalau penampilannya sama seperti awamul muslimin. Lebih pede kalau penampilannya sama seperti orang-orang yang tidak pernah belajar Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nyerempet-nyerempet dengan gaya fashionnya orang-orang barat. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, cari sirwal. Memang tidak isbal. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tapi mirip kayak celana pensil. Jadi dia pilih sirwal spidol. Biar mirip, kan gitu ya. Cari yang modelnya kayak celana pensil, akhirnya pilih sirwal spidol. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Pakai sepatu, kan gitu ya. Ya toh? Pakai kaos kaki. Yang kanan warna hijau, yang kiri warna biru. Ya kan? Pakai topi, pakai kacamata hitam. Kemudian pakai kemeja, pakai kaos. Ya toh? Tidak ada gamisnya, tidak ada syiar. Dia sebagai seorang sunni, salafi, sebagai seorang santri bahkan. Ya. Mirip keadaannya, ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum, dengan orang yang pernah tersentuh ilmu sama sekali. Apa seperti ini? Teladan yang dicontohkan oleh sahabat Ansar, ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum. Tidak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakada ikhani fidina azaniyallahu wa iyyakum. Wafiyya ayuban. Faedah yang berikutnya. Hubbul ansar dalilun min dalail sihhatil iman wa sidqil islam. Hubbul ansar dalilun min dalail sihhatil iman wa sidqil islam. Mencintai sahabat Ansar merupakan salah satu bukti baiknya keimanan seseorang dan jujurnya keislaman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ayuban faedah yang berikutnya, bughdul ansar dalilun 'alan nifaq. Benci kepada sahabat Ansar termasuk tanda kemunafikan. Wa fasadis sarirah, dan jeleknya hati orang tersebut. Kalau ada kebencian kepada para sahabat, itu tanda hatinya berpenyakit. Sekalipun dia orang yang gemar sholat malam, sekalipun dia pandai baca Al-Quran, sekalipun dia hafal ribuan hadis, tapi kalau benci kepada para sahabat, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, lisan-lisan mereka lancang kepada para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, itu tanda hatinya bermasalah. Seperti yang dijumpai pada orang-orang nawasib, orang-orang khawarij, khanibidina azani allahu wa iyakum, walaupun mereka dikenal ahli ibadah, ya, untuk zaman dulu. Kalau zaman sekarang, lain cerita. Kalau zaman dahulu, khawarij zaman dahulu, ahli ibadah, luar biasa. Ya, sampai digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat saja, kalau dibandingkan dengan ibadahnya mereka, gak ada apa-apanya. Saking kuatnya ibadah mereka kepada Allah, pandainya mereka dalam membaca kitab suci, namun dalam hatinya terdapat kebencian kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sampai mengkafirkan sebagian para sahabat, itu menunjukkan hati mereka bermasalah. Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi ayuban faedah yang berikutnya, at-targhib fi mahabbatis salihin. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mencintai orang-orang saleh. Ya. Kenapa terdapat anjuran mencintai orang-orang saleh? Li'anna mahabbatahum minal iman. Karena cinta kepada orang-orang saleh itu tanda keimanan. Ya, tanda keimanan. Wa huwa far'un min mahabbatillahi ta'ala, dan itu merupakan cabang dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan ketaatan, cinta kepada ahlu ta'ah, cinta kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang bertakwa. Maka karena Allah mencintai mereka, kita pun juga harus mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara contoh orang-orang saleh yang terbukti kesalehannya, sahabat Ansar. Ya, para sahabat secara umum dan dalam konteks hadis ini secara khusus Nabi membicarakan para sahabat Ansar. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga cintai mereka. Wa min dalilil mahabbah, salah satu bukti cinta kita kepada mereka, ma'rifatuhum, mengenal para sahabat. Ini penting. Penting untuk kembali dihidupkan. Penting untuk kembali digalakkan. Khususnya kepada abna'ul muslimin wa syababuhum. Generasi muda, anak-anak kaum muslimin, mulai dari usia sedini mungkin. MTA, MTQ, MTF, ya, sudah harus dikenalkan. Tanamkan tokoh-tokoh sahabat. Ceritakan keutamaan mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam membela Islam, seperti apa kesabaran mereka, seperti apa zuhudnya mereka, qanaahnya mereka, syukurnya mereka, ibadahnya mereka, agar tumbuh kecintaan abnaul muslimin kepada para sahabat. Lalu sering dikenalkan, membuat mereka terbiasa mendengar nama-nama para sahabat disebutkan, kemudian tertarik untuk mengenal lebih jauh. Saat tahu keutamaan sahabat-sahabat tertentu, al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah misalnya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, dikenalkan sejak kecil, ya, sepak terjang mereka, bagaimana ciri-ciri fisik mereka dan seterusnya. Lambat laun, saat sejak kecil dididik untuk kenal dengan para sahabat, tahu kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak ada pada generasi setelah mereka, maka ketika memasuki fase syabab, ya, mereka sempurna dalam mengidolakan para sahabat. Kalau idolanya adalah orang-orang yang saleh, maka dia akan berusaha meniti jalan yang sama. Cari pahami? Hakadza ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Itu satu bukti cinta, ma'rifatuhum. Wa min dalilil mahabbah, juga bukti cinta kita kepada para sahabat yang berikutnya, at-ta'assi bihim. Meneladani dan mencontoh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Itu sudah konsekuensi yang difahami dan disepakati oleh para uqala. Kalau sudah mengidolakan, otomatis akan meniru dan meneladani. Ya. Jadi pahami? Aywa. Ketika antum mengidolakan seseorang, kainan mangkan, siapapun dia, secara naluri, ya, naluri manusia, ihsanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau sudah senang dengan seseorang, itu akan niru gayanya. Ya toh, oh, fulan sukanya pakai warna hijau. Itu ya, pecinya hijau, jubahnya hijau, kacamata hijau, ya, sendal warna hijau, tas warna hijau, bantal warna hijau, lemari warna hijau, nampan warna hijau, semua aksesorisnya, propertinya hijau semua. Ya. Kenapa? Karena tahu fulan sukanya warna hijau. Ya, oh fulan sukanya pakai imamah warna putih misalkan. Ya toh? Ditiru, khalifidina azani Allah wa iyyakum, dengan gaya imamahnya yang lain daripada yang lain. Gitu ya. Akan dia tiru. Sampai cara duduknya, sampai cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Lihat, oh fulan, masya Allah itu fulan, orangnya sudah ganteng, pinter, kaya raya, anaknya banyak, ya, apa namanya, rumahnya juga banyak, ya toh, istri juga banyak. Masya Allah fulan ini. Tentunya kalau kita mengidolakan, ada manakib istilahnya ya. Ada keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Yang dimiliki oleh idola kita. Kalau orangnya biasa-biasa saja, ya nggak perlu diidolakan. Ada sesuatu yang istimewa pada sosok tersebut yang menjadikan kita sangat tertarik, ya, kepada dirinya. Sampai pada tingkatan ketika fulan tadi yang dia idolakan, angkat tangan, gaya angkat tangannya saat takbiratul ihram, ya umumnya biasa aja kan, ya mungkin dia lain daripada yang lain cara ngangkatnya gitu toh, agak dikebaskan gini, ya, Misal, ya mau takbir gini dulu. Misal, ya kebawa kalau dulu kan mantan warga satu Madiun gitu ya. Misalkan ditiru sanifidina saniyallahu wa iyyakum. Cara baca Qur'annya ditiru. Tulisannya ditiru, bentuk tulisannya. Oh, khotnya fulan kayak gini. Khotok. Ya. Ya benar. Ya kan? Itu namanya dalilul mahabbah, at-ta'assi. Kalau antum memang cinta kepada para sahabat, maka antum harus meneladani mereka. Bagaimana kejujuran mereka, amanah mereka, ketangguhan mereka, dan seterusnya. Ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa min dalilil mahabbah, yang ketiga, bukti mahabbah adalah ihtiramuhum, menghormati mereka. Ya, dihormati. Gak boleh kita menggunakan kalimat-kalimat yang konotasinya bermakna negatif, yang bisa merendahkan, menjatuhkan martabat, harga diri, dan kredibilitas para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Pilih kalimat-kalimat yang menunjukkan penghormatan kepada mereka. Jadi pahami? Naam. Tayyib. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya untuk hadis ini. At-tahzir min bughdhis salihin wa mu'adatihim. Peringatan dari membenci orang-orang yang saleh dan memerangi mereka. Karena yang demikian termasuk tanda kemunafikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun hadisnya Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, wa ma ba'dah insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala.